بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita sekarang sampai pada faedah dari hadis yang ada di bab ini, bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ma yustafadu minal hadis, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, masyru'iyatu irsalid du'ati ilallahi, disyariatkannya mengutus para da'i kepada Allah, terutama bagi para penguasa. Mereka hendaknya mengatur program pengutusan para da'i, mengutus para da'i untuk berdakwah ke berbagai tempat yang dibutuhkan dakwah di situ, kepada atau ke tempat-tempat yang belum masuk dakwah di negeri-negeri kafir, atau juga di tempat-tempat yang di situ musliminnya masih awam, masih butuh ilmu, butuh pencerahan tentang agama Islam, maka diutus, dikirim para dai di situ. Atau juga program pondok-pondok Ahlus Sunnah kaum muslimin, mereka mengirim, ataupun yang sejenisnya dari program-program pengiriman dai, apakah untuk menetap di tempat tersebut atau sifatnya praktek dakwah dari para santri yang baru lulus yang mungkin bisa berlanjut tinggal di situ. Intinya mengutus para dai kepada Allah itu disyariatkan. Selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan penguasa, bahkan sifatnya membantu pencerahan atau pembinaan masyarakat, tentunya hal ini baik. Dan insya Allah pemerintah pun akan mendukung ketika kaum muslimin atau para ustadz yang punya pondok pesantren mengirim para da'inya ke berbagai tempat untuk berdakwah. Yang kedua, anna syahadata an la ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihi an-nas. Bahwasanya ajakan atau bahwasanya persaksian bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, itu adalah kewajiban yang pertama yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Dan itulah pertama kali yang diserukan, didakwahkan kepada manusia. Persaksian la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama bagi seluruh setiap orang. Orang kafir, maka kewajiban pertamanya adalah bersyahadat supaya masuk Islam. Dan orang Islam pun ketika bersyahadat, ya dia harus mempelajari apa itu maknanya, konsekuensinya, dan mengamalkannya. Dan itu pula yang pertama kali didakwahkan, diserukan kepada manusia. Yang ketiga, anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullahi bil ibadati wa tarku ibadati ma siwahu. Bahwasanya makna dari persaksian la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan ibadah, hanya menyerahkan ibadah untuk Allah saja, hanya beribadah kepada Allah saja, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, disertai dengan pengingkaran tentunya, mengingkari batilnya, meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, annahu la yuhkamu bi islamil kafiri illa bin nutqi bis syahadataini. Bahwasanya orang kafir itu tidak dihukumi sebagai orang Islam, tidak dihukumi, dianggap orang kafir itu masuk Islam, tidak dianggap keislaman orang kafir kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Harus jelas dia dengan lisannya mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tidak mau, berarti dia bukan orang Islam. Walaupun dia meyakini misalkan Islam baik, tetapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka bukan orang Islam. Selama dia bisa mengucapkan dengan lidahnya, bukan orang bisu. Kalau bisu beda lagi masalahnya. Ini kita berbicara orang yang normal. Maka ketika dia, ini orang kafir, ingin dianggap sebagai orang Islam, maka harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi ka hali ahli kitabi. Bahwasanya seseorang terkadang mungkin dia orang yang ahli membaca kitab atau Al-Qur'an, membaca ilmu, pandai membaca dan punya ilmu. Namun dia tidak mengerti, tidak mengetahui arti dan makna la ilaha illallah. Paham misalkan bahasa Arab, paham ilmu sekian bidang ilmu, tetapi enggak ngerti apa itu makna kalimat la ilaha illallah. Atau dia mengetahui dan mengerti makna kalimat la ilaha illallah tetapi tidak mengamalkan isinya. Seperti keadaan ahlul kitab, paham mereka, orang yang mengerti tentang ilmu, tentang kalimat la ilaha illallah, tetapi tidak mau mengamalkannya, tidak mau masuk ke dalam Islam karena suatu alasan, apakah duniawi ataupun yang lainnya, yang jelas tidak mau masuk Islam. Yang keenam, anna mukhataba al-alimi laisat ka mukhatabati al-jahili. Bahwasanya mengajak bicara atau berdiskusi dan dialog dengan orang yang berilmu tidak seperti berbicara, berdialog dan berdiskusi dengan orang yang bodoh. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz bin Jabal ketika mau diutus ke negeri Yaman. Yani yang akan dihadapi itu orang yang berilmu, sehingga persiapkan dirimu, ilmumu, dan juga persiapkan bagaimana nanti membantah syubhat-syubhat mereka, argumentasi-argumentasi mereka. Siapkan ilmunya yang cukup, semua hal yang diperlukan disiapkan untuk menghadapi ahlul kitab yang punya ilmu. Berbeda dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh cukup kita sampaikan ayat, hadis, selama dia faham maknanya akan diikuti, mudah untuk mengikutinya. Tetapi orang yang punya ilmu, dia akan membantah, akan mengajak diskusi, punya syubhat dan seterusnya. Maka butuh persiapannya lebih, butuh ilmu untuk menghadapinya. Yang ketujuh, at-tanbihu ala annahu yambagi lil insani khususan ad-da'iyata ayyakuna ala basiratin min dinihi liyatakhallasa min syubhatil musyabbihina wa dzalika bi talabil ilmi. Adanya peringatan atau perhatian, peringatan bagi ya, peringatan yang sepantasnya dimiliki oleh seseorang khususnya para dai, agar para dai, umumnya setiap orang, setiap muslim, khususnya para dai harus perhatian bahwasanya dia harus di atas basirah dalam agamanya. Ketika beragama, seorang muslim harus di atas basirah. Seorang dai dengan kadar dai-nya, apakah dai yang sifatnya sederhana ke keluarganya, ke temannya, atau dai yang berdakwah di forum umum, di podium umum, ceramah-ceramah, maka harus juga di atas basirah, bahkan lebih ditekankan. Kenapa? Sedang berdakwah lebih umum, maka harus di atas basirah. Agar apa? Agar terlepas dari syubhatnya orang-orang yang punya syubhat, yang bikin kerancuan. Wadzalika bitalabil ilmi, dan tentunya hal itu bisa dicapai dengan talabul ilmi. Maka sangat pantas, bahkan wajib bagi kita semuanya agar kita dalam tindak tanduknya, apalagi berdakwah dengan segala macam jenisnya atau ragamnya ataupun metodenya. Kita itu secara umum berdakwah dengan amalan kita pun itu dakwah bagi orang lain. Dengan obrolan kita bersama teman dan masyarakat, ataupun dengan SMS ataupun kiriman surat lewat elektronik ataupun kertas, itu juga dakwah. Ataupun juga dengan yang lainnya, dengan status, semua itu adalah dakwah. Maka ala basiratin, harus di atas ilmu, jangan sampai di atas kebodohan. Yang tentunya ketika seorang hamba dia berdakwahnya tidak di atas basirah, maka akan banyak kekeliruan ataupun akan banyak perkara atau muskilah-muskilah yang akan dihadapi. Di antara yang harus diperhatikan oleh kita semuanya secara umum muslimin ataupun yang berdakwah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat berupa hidayah kepada manhaj salaf. Yang kedua, bersyukur kepada Allah diberikan nikmat adanya al-ukhuwah, persatuan sesama kaum muslimin yang satu manhaj, maka itu nikmat yang sangat besar. Dijaga, jangan sampai kita sudah berteman lama, berukhuwah satu manhaj, kemudian kita menjadi berpisah karena suatu hal yang tidak sepantasnya kita berpisah. Sudah menjadi teman lama, tiba-tiba berpisah atau renggang hubungannya. Karena apa? Karena suatu kesalahpahaman atau masalah duniawi atau masalah teman baru yang baru kita kenal, yang menjadikan kita berpisah dengan teman lama yang akrab misalkan. Berarti ada apa di situ? Padahal satu akidah, satu manhaj. Maka hendaknya kita ingat firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan agama Allah dan jangan berpecah belah. Jangan menyelisihi dalil atau syariat. Al-Imran 103. Dan juga dalam Al-Hujurat ayat ke-11 dan 12 bisa dibaca. Di situ disebutkan perintah tentang berhuwa innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara, di antara kalian yang berselisih, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Dan disebutkan pada ayat setelahnya perangkat-perangkat ukhuwah, dan juga hal-hal yang bisa menghilangkan ukhuwah harus dihindari, bisa dibaca di ayat-ayat tersebut. Dan juga hadis yang telah kita bahas di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis yang ke-35 dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, la tahasadu, jangan saling hasad, ini penyebab perpecahan ukhuwah. Wala tanajasu, jangan saling najas, ini membuat tipu daya dalam jual beli, sehingga dia curang, sehingga merugikan orang lain. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi, dan seterusnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Terakhir di sini ada ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah kepada muridnya Yunus bin Abdul A'la. Wahai Yunus, apabila engkau punya teman, maka pegang erat tangannya. Pegang erat dengan kedua tanganmu. Karena sesungguhnya memiliki teman itu sulit, sedangkan berpisah dengannya itu mudah. Dan sungguh orang soleh telah memperumamakan mudahnya berpisah dengan teman lama yang sudah akrab seperti anak kecil yang dia bisa mendorong batu besar di atas bibir sumur ke dalam sumur. Mudah, walaupun dia besar, tapi karena dia sifatnya mendorong di atas di bibir sumur, itu mudah jatuh ke kemana? Ke dalam sumur. Dan begitu sulit untuk mengeluarkan atau mengambil batu besar dari dasar sumur bagi kaum laki-laki yang kuat. Itu perumpamaan menjalin hubungan baik kembali dengan teman yang sudah putus. Ibaratnya seperti mengambil batu yang besar dari dasar sumur. Itu sulit kalau sudah renggang, itu sulit untuk kembali akur ataupun berukhuwah seperti dahulu. Tetapi untuk berpisah itu mudah, maka seperti mudahnya mendorong batu masuk ke sumur walaupun batu besar. Maka jaga persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita semanhaj, jangan sampai gara-gara sesuatu yang tidak jelas ataupun yang duniawi atau yang sifatnya yang seperti itu membuat kita berpisah dengan saudara-saudara kita yang satu manhaj. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.